शपुर की बोने का यान दी जुआन है दी का खीली माँ akhirnya cinta suci ini sudah langka takkan mudah untuk meraihnya cinta zaman sekarang seperti boneka yang dijual hai di kaki lima waspadalah remaja dengan api cinta jangan sampai terbakar nanti akhirnya cinta suci kini sudah langka takkan mudah untuk meraihnya cinta zaman sekarang manis di saja pahit empedu di dalamnya tak ubahnya seperti boneka yang dijual hai di kaki lima